dan telah kita sebutkan kemarin, insya Allah untuk pertemuan ini, sebelum kita akan memulai kajian kita, kita akan luangkan waktu kita untuk menjawab suatu pertanyaan yang telah sampai kepada kita. Dan pertanyaan ini sudah beberapa lama disampaikan, namun karena kesibukan yang ada atau sempitnya waktu kita sehingga kita akhirkan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun pada kesempatan ini kita akan memberikan jawaban terhadap apa yang ditanyakan di sini. Dan pertanyaan di sini, penanya menyebutkan tentang keberadaan seseorang yang baru belajar ilmu bahasa Arab setahun atau mungkin kurang sedikit. Ini yang diketahui oleh penanya. Menanyakan tentang orang tadi. Baru belajar setahun atau mungkin kurang belajar bahasa Arab. Kemudian orang tersebut menukil-nukil perkataan ulama, memahami perkataan ulama dengan semaunya. Ini menurut yang ditanyakan di sini. Tanpa ada bimbingan ustaz atau bimbingan ulama. Dan orang tersebut juga menyendiri, tidak mau bermajelis dengan ahlul ilmu. Dan permasalahan ini telah kita jelaskan. Ketika ada pertanyaan yang ditanyakan oleh al-akh yang lain tentang keberadaan dirinya yang sudah mengetahui ilmu bahasa Arab, memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu bahasa Arab juga ilmu tajwid, dan dia bertanya apakah boleh untuk dia mengajarkan, dan ini telah kita jelaskan. Adapun yang berkaitan dengan yang ditanyakan di sini, yang ditanyakan oleh al-akh di sini, dia bertanyakan tentang keberadaan seorang tersebut, maka ini memerlukan adanya rincian penjelasan. Karena kita melihat dalam menyikapi orang seperti ini, berbeda-beda orang menyikapinya. Ada yang terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan, terlalu melampaui batas dalam menyikapi. Terutama dari orang-orang yang memiliki kebid'ahan. Mereka yang memperjuangkan kebid'ahan mereka, membela kebid'ahan mereka, menjadikan permasalahan ini sebagai bagian dari kritikan, mengkritik orang dalam masalah ini. Ketika orang tersebut tidak gabung dengannya dikatakan menyendiri, padahal dia tidak mengetahui. Bisa jadi orang tersebut tidak gabung dengan si pemilik bid'ah dia, namun dia gabung dengan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi dikatakan menyendiri karena tidak gabung dengan dia, atau tidak belajar dengan dia, dikatakan tidak belajar lagi. Ini terkadang kita dapati dari para pembela bid'ah, para pengikut hawa nafsu, dari para mubtadi'ah, seperti itu. Adapun kita, kalau melihat permasalahan seperti ini, maka kita dudukan permasalahannya, kita melihat. Terkadang orang seperti ini, dia belajar baru setahun, menginginkan untuk tambah belajar, karena keadaan, karena orang tuanya sudah sakit berat, memintanya untuk kembali. Terkadang dia sudah terputus bekalnya. Kalau ingin melanjutkan belajar sudah tidak sanggup biayanya. Akhirnya dia pun pulang. Dan ini kita dapati banyak dari ikhwah seperti itu keadaannya. Terkadang baru belajar setahun, ada yang lebih. Ingin kembali lagi belajar sudah tidak mampu karena biaya yang ada. Dan ketika dia sudah seperti itu keadaannya, namun dia sudah memiliki ilmu, sudah memiliki ilmu dasar walaupun hanya bahasa Arab, maka dituntut baginya untuk dia dakwahkan sebagai bentuk pengamalan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dariku walaupun seayat. Dia ajarkan kepada orang-orang terdekatnya, keluarganya, saudara-saudarinya, atau masyarakat di sekitarnya kalau memang dia dibutuhkan. Dan dia amalkan. Ini bentuk dari pengamalan ilmu yang diketahui. Yang dia ketahui seperti itu, maka dia amalkan. Hendaknya dia amalkan. Bersamaan dengan itu, kita menasihatkannya untuk terus mengembangkan ilmunya. Baik dengan cara banyak membaca. Membaca kitab-kitab para ulama. Dia fahami. Kalau dia tidak sanggup memahaminya, dia melihat lagi kitab-kitab yang lainnya. Kalau dia tidak sanggup lagi memahami, dia bertanya kepada yang memiliki ilmu tentang masalah tersebut. baik dia tanya lewat SMS, telepon, atau lewat WhatsApp, atau yang semisalnya. Sebagai bentuk pengamalan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui, kalau kalian tidak mengetahui. Jadi kembangkan hal seperti ini. Jangan dia pedulikan dengan omongan orang, otodidak atau yang semisalnya. Dia terus upayakan seperti ini dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditambahkan ilmu. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkan untukku ilmu. Dan kita seperti itu. Kita perlu untuk terus menambah ilmu. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam ketika ditanya, "Man a'lamun nas?" Siapa yang paling alimnya manusia? Maka beliau berkata, "Ana, saya." A'lamun nas, saya paling alimnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya bahasanya di sana ada seorang hamba yang lebih alim darinya, itu Al-Khidr. Kemudian Musa datang ingin menambah ilmunya. Datang sebagaimana kisahnya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Maka kita seperti itu. Dituntut untuk kita tambahkan ilmu, kita perkembangkan. Di samping kita mendakwahkannya. Tentu ini berdasarkan kesanggupan kita. Kalau kita tidak sanggup lagi untuk rihlah, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan belajar, maka Allah tidak membebani kita. Terkadang orang tidak sanggup ingin melakukan rihlah. Dia pun membebani dirinya, utang kesana kemari, bahkan sampai utang di bank, bahkan sampai ada yang mengemis, bahkan sampai ada yang menjalankan cara-cara yang batil. Biar ingin belajar dengan ulama, sudah tahu tentang ikhtilat itu tidak boleh. Dia bersengaja masuk ikhtilat supaya dapatkan ijazah, nanti bisa lanjut di Madinah. Dan ini kita dapati dari kalangan hizbiyin. Mereka bermudah-mudahan dalam masalah ini supaya mendapatkan ijazah, bisa sampai belajar kepada ulama. Jadi kalau dia tidak sanggup, jangan dia paksakan. Jangan dia paksakan akan tetapi dia cukupkan dengan apa yang telah ada padanya. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dia mampunya. Hanya seperti itu, maka dia lakukan. Dia kembangkan sendiri ilmu yang dia pernah dia dapati. Terus dia berusaha, mampunya dia mengikuti kajian lewat internet dia lakukan, lewat rekaman-rekaman dia lakukan, terus memperbanyak membaca kitab, tidak dia fahami, dia tanyakan kepada yang faham, dia lakukan hal seperti itu. Ketika dia melakukan sebab atau tata cara seperti ini, maka tidak ada lagi kritikan bagi orang lain terhadapnya. Berbeda hanya kalau dia sudah keadaannya seperti itu, baru belajar seperti itu, kemudian tidak mau lagi ingin mendalami ilmunya, tidak mau menambahkan ilmunya dengan belajar lagi, tidak mau lagi menggunakan fasilitas yang ada untuk menambah ilmunya, tidak mau lagi belajar, tapi sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka ini yang tercela. Yang tercela seperti itu. Maunya ingin mengajar terus, tidak mau lagi mengambil faedah dari orang lain, duduk sendiri, tidak mau lagi berhubungan dengan orang yang pantas untuk dia bertanya kepadanya, orang yang pantas untuk dia tanya, tidak mau lagi bertanya kepada ustadz yang terpercaya atau ulama yang dia ketahui itu adalah ulama ahli sunnah, tapi sudah merasa cukup dengan dirinya, maka ini yang perlu dipermasalahkan. Adapun kalau keberadaannya seperti yang telah kita sebutkan tadi, dia masih menginginkan untuk belajar, namun karena sudah tidak sanggup lagi, kemudian dia memanfaatkan sarana, memanfaatkan fasilitas yang ada, baik mengikuti pelajaran lewat WhatsApp, internet, atau yang semisalnya, atau rekaman-rekaman, atau yang semisalnya, maka perbuatan seperti ini, insya Allah dia terpuji, karena telah menjalankan sebab untuk mendapatkan ilmu. Adapun yang kita sebutkan tadi, yang tidak mau berusaha, dia hanya mengharapkan apa yang merasa cukup terhadap apa yang pernah dia lakukan, maka orang seperti ini keadaannya tercela dan layak untuk dijarah, untuk dikritik.